Iya, Pak. Kamu ingat jadwal meeting kita, kan? Oh, ingat, Pak. Ini di jalan lagi ada kecelakaan, Pak. Macet banget, Pak. Ini bukannya kamu ketiduran lagi kayak kemarin, kan? Oh, bukan, Pak. Bukan. Kecelakaan, Pak. Lama amat di kamar mandi. Sambil nelfon siapa? Waduh. Siapa yang kecelakaan, Anto? Saya, Pak. Anu, kepleset di kamar mandi, Pak. Di zaman semua serba naik, semangat kerja juga harus naik dong. Jangan terus-terusan cari alasan, mending cari solusinya. Minum Fatigon Putih sebelum tidur, biar bangunnya segar, semangat kerja bisa naik. Kerja keras seharian jadi gak masalah. Fatigon, multivitamin untuk capek dan daya tahan. Dengan Fatigon tiap hari, siap cari rezeki. Halo. Ayo, Pak. Katanya mau meeting penting. Waduh, Anto, ini kan masih pagi buta. Fatigon, berani kerja, berani capek.